Naam. Ya, panutihin. Ya, ketika mereka rela untuk diganti dengan pembayaran dia, ya sudah kita berikan 100 unta. Selesai. Pemikiran Abu Jahal. Ya, tokoh politik ulung. Nah, yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Fa'alama Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bima aradal musyrikun, dengan apa yang dikehendaki oleh kaum musyrikin, yaitu dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, ketika orang-orang kafir mereka hendak memberikan tipu daya dan hendak membunuhmu. Nah, mereka hendak membuat tipu daya dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin kepada Rasulullah untuk hijrah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu qad tajahhaza min qablu lil hijrah. Dan adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu telah bersiap-siap sebelumnya juga untuk hijrah ke Madinah. Beliau telah bersiap-siap. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, karena pada waktu itu belum ada izin bagi Rasulullah. Rasulullah tidak akan keluar kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatnya mereka telah diizinkan. Maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar al-Rislik, pelan-pelan, tahan dirimu. Fa inni arju ayyuzana li. Karena sesungguhnya aku mengharapkan agar aku pun diizinkan untuk berhijrah. Rasulullah belum berbuat setelah datang firman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menunggu izin dari Allah. Fata'akhara Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka beliau menunda Abu Bakar radhiyallahu taala anhu liyashhaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Ini mangkobah pujian bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di saat beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat berhijrah. Naam. Sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Fa wallah fa inna Abu Bakr la khairun minni, la khairun minni." Abu Bakar lebih baik dariku. Lalu beliau ceritakan tentang kisah hijrahnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fa bainama nahnu fi baiti Abi Bakr fi nahri Dhahira." Ketika kami berada di rumahnya Abu Bakar di Nahru Dhahira, di muntasafin nahar, di pertengahan hari, idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal babi muqtani'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di depan pintu muqtani'an, sambil beliau menutup dirinya, mungkin untuk menyembunyikan diri beliau dari orang-orang kafir Quraisy yang hendak membuat makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr, maka berkatalah Abu Bakar, "Fida'un lahu abi wa ummi, wallah ma ja'a bihi fi hadhihi as-sa'ati illa amrun." Berkatalah Abu Bakar, tebusan baginya ayahku dan ibuku demi Allah,